Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas perang-perang atau penaklukan-penaklukan yang terjadi di masa para Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah mulai pembahasan penaklukan Persia di babak yang kedua. Kita telah sebutkan bahwa Umar bin Khattab menawarkan kepada kaum muslimin untuk menyerang kembali Persia. Dan ketika itu, tawaran dari Umar bin Khattab disambut oleh Abu Ubaid ibn Mas'ud al-Thaqafi, yang kemudian diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk melakukan penyerbuan ke Persia. Maka kemudian Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu berwasiat kepada Abu Ubaid al-Thaqafi agar dia senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjaga prajurit yang dipimpin serta bermusyawarah dengan para sahabat yang telah memiliki banyak pengalaman berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Salid bin Qais radhiyallahu anhu. Ini wasiat Umar kepada Abu Ubaid al-Thaqafi. Maka Abu Ubaid al-Thaqafi berhasil membawa kaum muslimin dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemenangan dalam 3 peperangan secara berturut-turut. Jadi perang Namariq, kemudian perang Saqatiyah, dan perang Barusma. Dalam 3 peperangan ini kaum muslimin mendapatkan kegemilangan yang luar biasa. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara panglima dari orang-orang Persia ini ada yang bernama Jalinus. Maka dalam perang yang terakhir Jalinus melarikan diri, kemudian dia pun panglima-panglima Persia bermusyawarah untuk kembali melakukan serangan kepada kaum muslimin. Kita baca saja penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, lamma roja'a al-jalinus hariban mimma lakya minal muslimin, tadamaratil furus bainahum wajtama'u ila rustum. Ya. Maka ketika komandan Jalinus berhasil melarikan diri, setelah pasukannya, ya, dia melarikan diri setelah pasukannya, dia bertemu dengan kaum muslimin, dan dalam keadaan pasukannya porak-poranda, maka kemudian berkumpullah orang-orang Persia, ya, berkumpul mereka untuk menemui Rustum atau Rustam, ini panglima Persia. Farsala jaisan ya katsifan alaihim dzul hajib bahman jawadai atau bahman jadawai. Maka mereka bersepakat untuk mengirimkan pasukan lagi untuk menghadapi laju pasukan kaum muslimin. Mereka mengirimkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, yang ketika itu dipimpin oleh seorang yang bernama Bahman Jadawih. Bahman Jadawih. Dan dia dikenal dengan nama Dzul Hajib. Kenapa dia disebut Dzul Hajib? Karena dia memiliki alis yang sangat tebal. Ya, maka orang-orang menyebutnya sebagai Dzul Hajib, ya. Orang yang memiliki alis yang tebal. Ya, nama aslinya adalah Bahman Jadawai. Nah, kemudian pasukan inilah pasukan yang spesial, pasukan yang dipimpin ya oleh Bahman Jadawai ini adalah pasukan yang spesial. Ketika itu mereka dibekali dengan panji kebesaran Persia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa atahu rayata afridun. Maka ketika itu Rustum atau Rustam menyerahkan kepada mereka panji Afridun. Ya, Afridun ini raja Persia yang legenda. Ya, jadi dia dikenal dengan kejayaannya, dikenal dengan keadilan dan kedermawanan. Sebagian ahli sejarah mengasosiasikan Afridun ini dengan Cyrus the Great. Dengan Cyrus the Great. Atau bolehlah nanti cari referensi tentang Cyrus the Great. Bahkan Cyrus the Great ini ada sebagian orang yang mengasosiasikan dia dengan sosok Dzulqarnain. Karena dia adalah raja yang adil, raja yang dermawan, dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Nah, dalam literasi Persia, ada raja namanya Afridun, dan dia memiliki sebuah panji peperangan. Ya. Maka, panji tersebut, watusammi, awatusamma, dirafsya, kabayan. Dan kemudian panji tersebut disebut sebagai dirafsya kabian. Ya. Wakanat al-furus tatayammanu biha. Dan dahulu orang-orang Persia mereka menjadikan ini sebagai sebab kemenangan. Jadi barakallahu fikum, ketika mereka membawa panci ini mereka berharap akan mendapatkan kemenangan. Wahamalu ma'ahum royatan tisra. Dan mereka pun membawa bendera Kisra tersebut. Wa kanat min juludin numur arduha thamaniyatu azru'. Maka panji tersebut terbuat dari kulit harimau dan lebarnya 8 hasta. Satu hasta itu sekitar 50 cm. Ya, jadi sekitar setengah meter ya. Jadi 8 hasta berarti sekitar 4 meter. Nah, ini mungkin bisa ditolong diperlihatkan bendera panji Persia. Nah, ini yang namanya dirafsya kabain. Ya, ini yang berwarna ungu ini. Ya, yang berwarna ungu, atau bisa lihat di sini. Nah, ini ini bintang ya, ini lambang bintang yang mereka anggap sebagai lambang keberuntungan, ya, yang mereka anggap sebagai lambang keberuntungan. Ini ada bintang dengan sisi, dengan empat sisi, kemudian backgroundnya ungu, kemudian ada ornamen atau pinggirannya ini berwarna merah, kemudian di tepi-tepi bendera ini ada benang-benang yang terbuat dari emas, benang-benang yang terbuat dari emas. Ini yang menjadi panji Persia, dan ini yang dibawa oleh pasukan-pasukan mereka. Nah, ini ada ilustrasi, naik lagi coba. Ini ilustrasi pasukan Persia panji mereka. Ya, dengan panji mereka. Dan sampai sekarang masih dipakai ya. Dirafsh kabian ini dipakai oleh Presiden Tajikistan. Coba naik lagi. Ya. Nah, ini Presiden Tajikistan. Antum perhatikan. Nah, ini ada lambangnya Persia di tengah-tengah bendera kepresidenan. Jadi bukan bendera kenegaraan ya, bedakan ya. Jadi bukan di bendera kenegaraan Tajikistan, tapi di bendera kantor kepresidenan. Nah, ini ada anggapan bahwa ini akan membuat orang yang membawanya itu mendapatkan kemenangan. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh. Ini jadinya seperti tamimah ya, seperti tamimah. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Jadi kalau seseorang itu menggantungkan sesuatu ya dengan keyakinan ya, kalau dia gantungkan itu dia mendapatkan kemujuran, dia mendapatkan kemenangan, maka ini dihukumi sebagai jimat. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menggantungkan jimat, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini gambaran dari panji yang dibawa oleh orang-orang Persia. Maka kemudian berhadapanlah pasukan Persia dengan pasukan kaum muslimin. Ketika itu mereka dibatasi oleh sungai Efrat. Atau sungai Furat, kalau orang Arab mengatakannya sungai Furat. Mereka dibatasi oleh sungai Efrat. Kemudian pasukan Persia ada di bagian barat sungai tersebut, adapun pasukan kaum muslimin berada di bagian timur, di sisi timur sungai. Kemudian sungai tersebut ya dihubungkan, atau sisi kedua sungai tersebut dihubungkan dengan sebuah jembatan. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa wasalu ilal muslimin wa bainahum nahr wa alaihi jisr. Maka kemudian sampailah pasukan Persia berhadap-hadapan dengan kaum muslimin dan mereka dibatasi oleh sebuah sungai. Dan di atas sungai tersebut terdapat sebuah jembatan. Maka kemudian kaum muslimin pun orang Persia mengirimkan utusan kepada kaum muslimin. Ya, menawarkan siapa yang mau menyeberang jembatan terlebih dahulu. Ya, jadi pertarungannya itu tidak di atas jembatan ya. Jadi jembatan itu hanya jadi tempat mereka untuk melewati sungai. Ya. Tapi apa? Tapi pertempurannya di salah satu sisi. Maka orang Persia menawarkan kepada kaum muslimin, apakah mereka orang Persia yang akan menyeberang ke seberang apa ke lokasi kaum muslimin atau sebaliknya? Kaum muslimin yang menyeberang ke lokasinya orang-orang Persia. Ya, tapi kemudian Abu Ubaid As-Sakafi ya, dia memberanikan diri untuk membawa pasukannya menyeberang, dengan membawa pasukannya menyeberang melewati jembatan tersebut. Ya. Dan sebagian riwayat ya, di sini Abu Ubaid As-Sakafi dinasihati sebenarnya oleh Salid bin Qais dan para sahabat lain ya, bahwa sebaiknya kita menunggu saja karena kita tidak tahu apa yang ada di sana. Ya, tidak tahu apa yang dibawa oleh orang-orang Persia. Ya, tapi kalau misalnya kita menanti mereka di sini, ya kita bisa bersiap-siap. Kalau kita nyerbu ke sana, ternyata apa yang ada pada diri mereka, kekuatan yang sangat kuat kah, atau senjata apa yang kuat, ya, maka sulit bagi kita untuk kembali. Aksesnya hanya jembatan tadi. Tapi kalau misalnya mereka yang masuk lewat jembatan, nah kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tapi Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, ya, beliau menginginkan untuk menyerang, ya, untuk menyerang dengan menyeberang melalui jembatan tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa arsalu imma an taburu ilaina wa imma an nu'bura imma an nu'bura ilaikum. Maka kemudian tentara Persia mengirimkan utusan, ya, silakan kalian yang datang untuk menyerang kami atau kami yang menyerang kalian. Qala al-muslimun li amirihim Abi Ubaid murhum. Maka kemudian kaum muslimin mengusulkan kepada komandan mereka yakni Abu Ubaid, perintahkan mereka falyaburu hum ilaina. Ya, perintahkan mereka atau minta mereka yang datang. Ya, agar merekalah yang menyerang kita, biar kita di posisi kita merekalah yang datang. Faqala ma hum ya bi ajra 'alal maut minna. Kemudian alasannya Abu Ubaid, ya, mereka yakni orang-orang Persia tidaklah mereka lebih berani untuk mati dibandingkan kita. Artinya maksudnya Abu Ubaid, kita ini orang-orang yang lebih berani. Ayo kita yang menyeberang untuk melawan mereka. Kalau kita suruh mereka menyeberang, mungkin akan lama terjadi pertempuran. Karena mereka adalah orang-orang yang takut mati. Ya. Jadi itu keputusannya Abu Ubaid As-Sakafi. Itu keputusannya Abu Ubaid As-Sakafi. Jadi kaum musliminlah yang akan menyerang dengan menyeberang jembatan tersebut. Tsumma iktahama ilaihim, maka kemudian dia pun menyerbu atau memerintahkan pasukannya untuk menyerbu musuh. Fajtama'u fi makanin dayyiqin faltaqau hunalik. Maka kemudian mereka pun berkumpul di satu tempat yang sempit. Jadi berkumpul di ujung jembatan. Ya, ketika pasukan kaum muslimin sampai di sana, ya, mereka hanya diberikan tempat yang sangat kecil, tempat yang sangat sempit untuk menaruh pasukan mereka. Faltaqau hunalik, maka di sanalah mereka bertemu dengan pasukan Persia. Fakta talu kita lan syadidan lam yu'had mitluhu. Maka kemudian pecahlah pertempuran yang demikian dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ada sebagian sejarawan yang membuat gambaran bagaimana peta Ma'ruq atau Jisr ini ya, peta perang jembatan ini. Silahkan mungkin tampilkan. Nanti bisa lihat di sini. Ini, eits, nggak bisa masuk ya. Nah, ini, baik. Itu ada jembatan, ya, ada jembatan yang kecil, ya. Itulah yang dilewati oleh pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian kaum muslimin di sini, anda bisa lihat dalam posisi yang sangat terjepit, ya. Terjepit di sini. Jadi akses untuk mundur itu hanya jembatan tadi, hanya jembatan tadi. Ya. Adapun tempat-tempat yang lainnya semuanya sudah dikuasai oleh orang-orang Persia. Maka terjadilah pertempuran yang luar biasa. Nah, sebagaimana yang ditakutkan oleh sebagian sahabat tadi, ternyata benar bahwa kaum musyrikin ketika itu atau orang-orang Persia ketika itu memang sudah mempersiapkan pasukan mereka. Ya, mempersiapkan pasukan mereka dengan begitu baik. Dan ternyata di antara pasukan Persia ada pasukan gajah. Ada pasukan gajah. Nah, pasukan gajah ini digantungkan pada leher-leher mereka lonceng-lonceng. Lonceng-lonceng ini kemudian menimbulkan suara-suara yang membuat kuda-kuda kaum muslimin menjadi tidak tenang. Sehingga apa yang terjadi? Pasukan berkuda kaum muslimin, ya, pasukan berkuda kaum muslimin tidak bisa dikendalikan kudanya. Ya, sehingga mau tidak mau mereka harus turun dari kuda-kuda mereka. Dan tentu ini merupakan satu kekurangan bagi kaum muslimin. Sebelumnya mereka datang dengan kuda-kuda mereka, tapi karena kuda-kuda mereka tidak bisa dikendalikan, ya, maka mereka pun turun dari kuda-kuda tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal muslimuna fi nahwin min asyarati alaf. Ketika itu pasukan kaum muslimin, mereka jumlahnya sekitar 10.000 pasukan. Waqad ja'atil furus ma'ahum bi afilatin kathirah. Dan ketika itu ternyata pasukan Persia datang dengan membawa banyak sekali gajah. Ternyata di tengah-tengah pasukan Persia ada gajah-gajahnya. Qala 'alaiha al-jalajil wa nahl qa'imatan litaz'aru huyulal muslimin. Dan ketika itu di atas atau di pada kepala gajah tersebut terdapat lonceng-lonceng dan juga mereka membawa lebah. Qa'imatan, ya, yang mereka pergunakan litaz'a huyulal muslimin, untuk menakut-nakuti pasukan berkuda kaum muslimin. Jadi lebah itu mengeluarkan dengungan yang menyebabkan kuda itu takut. Demikian juga suara-suara dari lonceng-lonceng yang digantungkan di kepala gajah-gajah itu juga menimbulkan ketakutan pada kuda-kuda kaum muslimin. Nah. Faja'alu kullama hamalu 'alal muslimina farrat khuyuluhum minal filah. Maka kemudian setiap kali mereka mulai menerobos pasukan kaum muslimin, ya, farat huyuluhum, kaburlah kuda-kuda kaum muslimin. Jadi ketika gajah itu mulai merangsek masuk ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin, maka kuda-kuda kaum muslimin pun kabur, ya, farat huyuluhum minal filah, kabur dari gajah-gajahnya orang-orang Persia, ya. Wa mimma tasma'u minal jalajil allati 'alaiha. Demikian juga mereka kabur karena mendengar suara lonceng yang ada di gajah tersebut. Ya, jadi orang Persia adalah orang yang sudah, mereka adalah orang yang sudah kenyang, ya, makan asam garam peperangan. Ya, sehingga ini strategi mereka, mereka menggunakan gajah-gajah, kemudian pada tubuh atau pada kepala gajah-gajah tersebut digantungkan lonceng-lonceng. Ya, kalau dia berjalan menimbulkan kolteng-kolteng-kolteng, nah, ini membuat panik kuda-kuda kaum muslimin, sehingga kaburlah kuda-kuda tersebut sehingga tidak bisa dikendalikan. Ya. Qala wala yathbutu minha illa al-qalilu ala qasrin. Maka hanya sedikit saja di antara mereka yang bisa bertahan. Wa idza hamala al-muslimuna 'alaihim la tuqdimu khuyuluhum 'ala al-filah. Setiap kali mereka maju untuk menyerang, maka mereka tidak bisa membawa kuda-kuda mereka. Wa rasyaqathum al-furus bin nabl. Maka kemudian kaum muslimin, karena mereka tidak bisa mengendalikan kuda-kuda mereka, mereka sibuk dengan kuda-kuda mereka, mereka pun menjadi sasaran empuk, ya, panah-panah pasukan Persia. Ya, inilah yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Jadi mereka tidak punya lagi kekuatan. Mereka sibuk dengan kuda-kuda mereka yang panik dengan suara lonceng-lonceng sehingga dengan cepat ya mereka menjadi santapan panah-panah orang-orang Persia, orang-orang Persia. Ya. Makanya benar sekali apa yang diusulkan kepada Abu Ubaid tadi. Ya, diusulkan oleh Abu Ubaid tadi diusulkan kepada Abu Ubaid tadi bahwa sebaiknya kaum muslimin itu bertahan. Ya, kadang-kadang kita lebih baik bagi kita itu untuk bertahan. Melihat bagaimana kondisi musuh terlebih dahulu. Ketika kita masuk menyerbu mereka, ternyata mereka punya persiapan yang luar biasa. Ya, dengan gajah-gajah dan anak-anak panah mereka. Ya. Qala fanalu minhum khalqan katsir. Maka kemudian panah-panah tersebut mengenai banyak sekali di antara pasukan kaum muslimin. Wa qatala al-muslimuna minhum ma'a dzalika 6000. Maka tewaslah atau gugurlah pasukan kaum muslimin, syahidlah pasukan kaum muslimin sebanyak 6000 pasukan. Sebanyak 6000 pasukan kaum muslimin ya menemui ajalnya di medan pertempuran. Wa amara Abu Ubaid al-muslimina an yaqtulul filah awalan. Maka ketika itu Abu Ubaid melihat penting sekali untuk membunuh gajah-gajah mereka terlebih dahulu. Jadi Abu Ubaid berpikir, ini sebab kekalahan ini adalah kehadiran gajah. Karena gajah ini hewan yang besar, yang ditakuti oleh kuda, kemudian juga dia membawa lonceng yang suaranya juga membuat kuda-kuda itu panik, maka tentu ini harus dibunuh terlebih dahulu. Maka Abu Ubaid memerintahkan pasukannya untuk membunuh gajah-gajah orang-orang Persia. Fahtawashuha. Kemudian mereka pun, pasukan kaum muslimin pun mulai memburu gajah-gajah tersebut. Faqotaluha an akhiriha. Dan kemudian berhasil membunuh gajah-gajah yang ada. Ya, kecuali ada satu gajah yang tidak berhasil mereka bunuh, yaitu gajah yang berkulit putih. Jadi ini adalah gajah yang spesial di tengah-tengah orang-orang Persia. Yang lain, gajah-gajah yang lain berhasil dibunuh kecuali satu gajah yang berwarna putih. Waqad qaddamatil furus baina aydihim filan adziman abyad. Ketika itu orang-orang Persia mereka telah menempatkan atau memajukan sebuah gajah atau seekor gajah di tengah-tengah kaum muslimin, ya, gajah yang demikian besar dan berkulit putih. Fataqaddama ilaihi Abu Ubaid, ya, fa darabahu bisayf fa qata'a zallumahu. Maka ketika itu Abu Ubaid maju, kemudian dia pun berhasil untuk memotong belalai gajah tersebut. Jadi ketika itu Abu Ubaid bertanya kepada teman-temannya, bagaimana ini caranya agar saya bisa membunuh gajah? Ya, mungkin kan gajah kulitnya keras, disabet kakinya luka tapi tidak terlalu terasa. Maka kemudian bingung Abu Ubaid, bagaimana caranya agar gajah ini tersungkur? Maka orang-orang mengatakan kepada Abu Ubaid, ya potong dulu belalainya. Maka kemudian Abu Ubaid pun maju, kemudian dia pun memotong belalai gajah tersebut. Yang menyabetkan pedangnya, sampai kemudian terputuslah belalai gajah tersebut. Fahamiyal filu wa soha sayhatan ha'ilatan wa hamala alaih. Maka kemudian gajah tersebut merasa sakit. Ya, kemudian gajah tersebut pun menjerit dengan sekuatnya. Ya, fatakhabbathahu birijlihi faqatalahu wa waqafa fawqahu. Maka kemudian gajah tersebut mengamuk, kemudian dengan kakinya, ya, kemudian dengan kakinya dia pun menginjak tubuh Abu Ubaid sampai kemudian Abu Ubaid tewas. Jadi gajah tersebut ngamuk, kemudian dia pun menginjak-injak tubuhnya Abu Ubaid ats-Tsaqafi, ya. Demikianlah akhir kehidupan panglima kaum muslimin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi yang sebelumnya telah berhasil memenangkan 3 pertempuran melawan orang Persia. Namun dia menemui ajalnya dalam perang dalam Ma'rokah Al-Jisr. Ya, dalam perang jembatan ini. Ini akhir kehidupan dari Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Dan memang sebelumnya istri beliau, jadi sebelum pertempuran, ya, disebutkan bahwa istri beliau pernah bermimpi. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqad kanat daumah imra'atu Abi Ubaid ra'at manaman yadullu 'ala ma waqa'a sawa'an bisawa. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa Daumah, istrinya Abu Ubaid, Dalam mimpinya dia telah melihat apa yang terjadi pada suaminya. Dalam sebagian riwayat, ya, Daumah ini melihat bahwa suaminya, kemudian saudara suaminya, demikian juga anaknya dan juga beberapa orang dari Bani Thaqif, mereka minum dari mata air yang sama. Jadi kata Daumah ini, wahai suamiku, sesungguhnya aku melihat kalian, engkau, kemudian si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, mereka minum dari mata air yang sama. Maka kemudian tidaklah Abu Ubaid menakwilkan mimpi ini kecuali dia akan mendapatkan kematian dalam peperangan. Ya, sesungguhnya aku dan teman-temanku tadi yang kau sebutkan, mereka semua akan mendapati kematian dalam peperangan. Dan ternyata itu terbukti. Ya, ketakwilnya Abu Ubaid itu terbukti, mereka pun mati di medan pertempuran. Nah, sebelum Abu Ubaid gugur, ya, dia telah menitipkan wasiat. Ya, menitipkan wasiat siapa yang akan menjadi penggantinya. Cuma qadarullahu wa masya fa'al, ketika itu Abu Ubaid mewasiatkan untuk memilih pimpinan pasukan dari kalangan Bani Thaqif. Jadi ini yang mungkin juga merupakan kekeliruan dari Abu Ubaid Ats-Tsaqafi rahimahullah. Beliau tidak langsung menyerahkan kepemimpinan kepada Al-Muthanna Ibn Harithah, ya, panglima sebelum Abu Ubaid diangkat. Jadi kita flashback lagi, ya, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa ketika Khalid Ibn Walid dipanggil oleh Abu Bakar untuk bergabung dalam penaklukan negeri Syam, maka yang menjadi panglima kaum muslimin di Irak adalah Al-Muthanna Ibn Harithah. Nah, Abu Ubaid ini ketika dia memberikan wasiat siapa yang akan menjadi pengganti beliau ketika beliau gugur, beliau tidak langsung menyebut nama Al-Muthanna Ibn Harithah. Tapi beliau menyebut 7 nama, ya, dari kalangan Bani Thaqif. Dari kalangan kabilahnya sendiri. Ya, adiknya, kemudian anaknya, baru kemudian saudara-saudaranya yang lain. Semuanya dari Bani Thaqif. Baru kemudian yang ke-8, orang yang ke-8, yang jadi wasiatnya Abu Ubaid, barulah Al-Muthanna Ibn Harithah. Ya, jadi Al-Muthanna Ibn Harithah ini menjadi calon panglima atau kandidat panglima yang ke-8. Ya, qadarullah wa syafa'al, ini yang menjadi ijtihadnya Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Karena mungkin banyak di antara pasukannya yang berasal dari Bani Thaqif, sehingga dia memandang penting untuk memilih komandan dari Bani Thaqif pula. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fahamala 'alal fil, ya, khalifatu Abi Ubaid, ya, alladhi kana awsa an yakuna amiran ba'dahu faqutil. Maka kemudian penggantinya Abu Ubaid kembali diinjak oleh gajah. Ya, dia gugur setelah dia diangkat sebagai pimpinan setelah gugurnya Abu Ubaid. Jadi setelah Abu Ubaid gugur, naik saudaranya sebagai panglima. Namun saudaranya yang panglima ini juga gugur. Ya, sama nasibnya dengan Abu Ubaid, diinjak-injak oleh gajah. Thumma akhar hatta kutila sab'atun min Thaqif. Kana qad nasa Abu Ubaid alaihim wahidan ba'da wahid. Kemudian gugur lagi komandan selanjutnya, kemudian gugur lagi komandan selanjutnya, sampai kemudian 7 orang dari Bani Thaqif semuanya gugur. Dan 7 orang ini nama-namanya telah disebutkan oleh Abu Ubaid sebagai pengganti beliau ketika beliau gugur. Ya, jadi 7 orang. Ya, 7 orang gugur setelah Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Thumma sarat ila al-Muthanna ibn al-Harithah bi muqtadal wasiyah aidan. Baru setelah 7 orang dari Bani Thaqif ini gugur, Al-Muthanna ibn al-Harithah naik menjadi panglima. Ya, nama beliau ternyata ada di deretan yang ke-8. Ada di deretan yang ke-8 sebagai seorang panglima. Ya. Falamma ra'al muslimuna dzalika wahanu 'inda dzalik. Maka ketika kaum muslimin melihat satu persatu komandan mereka jatuh berguguran, maka ini pun menimbulkan kelemahan di tengah-tengah kaum muslimin. Walam yakun baqiya illa adh-dhafaru bil furus. Tidaklah tersisa kecuali sedikit saja yang berhadapan dengan orang-orang Persia. Yang lainnya sudah menceburkan diri mereka ke sungai. Dalam sebagian riwayat dikatakan sebagian pengikutnya Abu Ubaid Ats-Tsaqafi ini memutuskan tali jembatan. Ya, sehingga tidak ada di antara mereka yang bisa lari dari pertempuran. Maka kemudian sebagian dari kaum muslimin, karena mereka dalam posisi yang terjepit, mereka akhirnya jatuh ke sungai Efrat, kemudian mati karena terbawa aliran-aliran sungai. Maka banyak di antara kaum muslimin yang kemudian gugur. Ya. Wa dha'ufa amruhum wa dhahabat rihuhum wa wallaw mudbirin. Maka lemahlah kekuatan kaum muslimin. Ya, hilanglah kekuatan mereka, kemudian mereka pun kabur dari medan pertempuran. Wa saqatil furusu khalfahum yaqtuluna basharan katsiran. Adapun orang-orang Persia, mereka semakin merangsak maju ke depan dan membunuh banyak sekali di antara kaum muslimin. Wa kashafa an-nas fa kana amran balighan. Maka kemudian kaburlah atau banyaklah di antara kaum muslimin yang jatuh menjadi korban, dan ketika itu keadaan benar-benar kacau balau. Ya. Maka disebutkan bahwa kaum muslimin ketika itu ya mencoba untuk kabur melalui jembatan. Wa ja'u ilal jisr famarra ba'dun nas thumma inkasara al jisr. Maka sebagian kaum muslimin berupaya untuk melewati jembatan, mereka pun berhasil lewat, namun kemudian ya terputuslah jembatan tersebut. Dalam sebagian riwayat sengaja diputus oleh pengikutnya Abu Ubaid. Ya, karena pemimpin dari Bani Thaqif sudah 8 orang yang mati dari Bani Thaqif. Abu Ubaid Ats-Tsaqafi dan 7 orang pengganti beliau gugur di medan pertempuran. Maka sebagian loyalis Abu Ubaid memutus jembatan tersebut agar tidak ada yang kabur. Kalau satu mati atau kalau panglimanya mati, maka pasukannya pun harus mati. Maka ini diingkari oleh Al-Muthanna bin Harithah. Nggak boleh seperti itu. Kita diperbolehkan lari dari medan pertempuran kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk meraih kemenangan. Asalkan apa? Asalkan ada perintah dari pimpinan pasukan. Dan ketika itu yang menjadi pimpinan pasukan adalah Al-Muthanna bin Harithah. Maka Al-Muthanna bin Harithah melihat bahwa kaum muslimin tidak mungkin mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini. Mereka dalam posisi yang terjepit, banyak di antara kaum muslimin, ya jumlah pasukan mereka yang 10.000, sekarang tinggal 4.000 saja. Ya kenapa? Karena 6.000-nya sudah berhasil dipanah oleh orang-orang Persia. Tinggal 4.000 saja. Maka sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Maka keputusan yang bijak adalah apa? Membawa pasukan tersebut melarikan diri dari medan pertempuran. Ya. Fatahakama fihim wara'ahul furus. Maka kemudian mereka tidak bisa berlari dan di belakang mereka ada orang-orang Persia. Faqatalu minal muslimin wa ghariqa fil furati nahwun min arba'ati alaf. Maka kemudian ya mereka pun memerangi, maka diperangilah kaum muslimin dan banyak di antara mereka yang tenggelam dalam sungai Furat sekitar 4.000 pasukan. Ya, sekitar 4.000 pasukan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ini ucapan yang diucapkan ketika terjadi musibah. Ya, pasukan kaum muslimin, ya akhirnya banyak yang gugur dalam peperangan tersebut. Fasara al-Muthanna ibn Harithah fa waqafa indal jisr alladhi ja'u minhu. Maka kemudian Al-Muthanna pun berjalan dan berhenti di depan jembatan. Dalam sebagian riwayat beliau memerintahkan sebagian pasukan beliau untuk memperbaiki jembatan tadi. Jembatan yang sudah dirusak diperbaiki kembali. Ya. Maka ketika itu Al-Muthanna ya beliau berjalan menuju jembatan tersebut, kemudian memerintahkan pasukannya untuk melarikan diri dari jembatan yang telah diperbaiki. Dan ketika itu Al-Muthanna menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Ya, dia menjaga jembatan itu sampai semua kaum muslimin berhasil melewati jembatan dengan selamat. Luar biasa, beliau seorang diri ketika itu. Atau beliau bersama sebagian dari sahabat-sahabat beliau berupaya untuk memberikan akses bagi kaum muslimin untuk kembali ya menyelamatkan diri. Wasara Al-Muthanna ibn Harithah fa waqafa indal jisr alladhi ja'u minhu. Maka kemudian berjalanlah Al-Muthanna, kemudian beliau pun berdiri di jembatan ya dari arah mereka datang. Ini untuk akses bagi kaum muslimin agar kabur. Wa kana nasu lamma inhazamu ja'ala ba'duhum yulki bi nafsihi fil furat fayariku, fayagrok. Ya. Maka kemudian sebagian manusia ketika mereka diserang habis-habisan oleh orang-orang Persia, ya, maka di antara mereka banyak sekali yang menerjunkan diri mereka ke Sungai Furat sehingga mereka pun tenggelam. Fanadal muthanna ayyuhan nas, ala hinatikum fa inni waqifun ala famil jisr la ajuzuhu hatta la yabqa minkum ahadun hahuna. Maka kemudian muthanna pun berteriak kepada mereka, wahai pasukanku, ya, tenanglah kalian. Wahai pasukanku, tenanglah kalian. Sesungguhnya aku akan menjaga pintu jembatan ini dan aku tidak akan membiarkan pasukan musuh melewatinya sampai tidak ada seorang pun di antara kalian yang tersisa di sini. Artinya, wahai pasukanku, silakan bagi kalian untuk menyeberangi jembatan ini. Aku akan menjaga mulut jembatan ini agar tidak diganggu oleh musuh. Falamma adda an-nasu ila an-nahiyatil ukhra saru al-muthanna fa nazala bihim awwalu manzil. Maka kemudian ketika orang-orang mulai mundur, maka mulailah al-muthanna berjalan bersama pasukan yang lainnya, ya, sejumlah pasukan untuk menjaga pasukan yang telah berhasil pindah ke bagian barat atau sisi barat sungai. Jadi pasukannya itu berupaya untuk menahan laju orang-orang Persia. Menahan laju orang-orang Persia sampai kemudian pasukan mereka bisa selamat ke sisi barat sungai. Ya. Jadi mungkin bisa tergambar Al-Muthanna bin Harithah bersama beberapa orang pasukan menjaga mulut sungai tersebut sampai kemudian mereka menahan laju orang-orang Persia sehingga pasukan kaum muslimin tidak terkejar. Ya, setelah itu sampai di ujung, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan ketika sampai di ujung mereka pun memutuskan jembatan tersebut sehingga pasukan Persia tidak berhasil untuk mengejar mereka. Ya, dari tindakan beraninya Muthanna ibn Haritha ini banyak di antara kaum muslimin yang terselamatkan. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang terselamatkan. Ya. Wa qama yahrusuhum huwa wasuja'an al-muslimin. Maka kemudian Al-Muthanna pun berupaya untuk menjaga kaum muslimin, ya, dengan beberapa orang pemberani dari kalangan kaum muslimin. Wa qad juriha aktsaruhum wa udhinu wa minan nas man dhahaba fil bariyah la yudra aina dhahab wa minhum man raja ila al-Madinah an-Nabawiyah madhuran. Maka kemudian setelah itu banyak di antara pasukan kaum muslimin yang terluka, mereka pun pergi berpencar. Ya, di antara mereka ada di antara mereka yang tidak tahu mereka harus kemana, dan di antara mereka ada yang kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan sangat takut. Ya, kenapa? Karena demikian dahsyatnya serangan yang dilakukan oleh orang-orang Persia. Hampir habis pasukan kaum muslimin ketika itu. Sisa-sisanya berkeliaran dan di antara mereka ada yang kembali ke kota Madinah. Ya, mereka kembali ke kota Madinah. Ya. Maka kemudian sampailah berita kekalahan kaum muslimin kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa dhahaba bil khabari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini ila Umar bin Khattab. Maka kemudian datanglah Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini menghadap kepada Umar ibn Khattab membawa kabar tentang kekalahan kaum muslimin. Fawajadahu ala mimbar. Faqallahu Umar, ma waro'aka ya Abdullah ibn Zaid. Maka ketika sampai di Masjid An-Nabawi, ya, Umar ibn Khattab sedang berada di atas mimbar. Maka Umar mengatakan, ya, apa yang ada di belakangmu, wahai Abdullah ibn Zaid? Artinya khabar apa yang sedang kau bawa? Apa yang terjadi di tengah-tengah pasukan? Kenapa tiba-tiba engkau berada di sini? Faqala atakal khabar al-yakin ya amiral mu'minin. Maka kemudian Abdullah ibn Zaid al-Mazini mengatakan kepada Umar, telah datang kepadamu khabar yang yakin. Khabar yang tidak ada keraguan padanya, wahai amirul mu'minin. Thumma sa'ida ilaihi al-mimbar fa'akhbarahu al-khabar sirran. Maka kemudian dia pun naik ke atas mimbar, ya, dia naik ke atas mimbar, kemudian mengkhabarkan kekalahan kaum muslimin kepada Amirul Mukminin, ya, dan beliau mengkhabarkannya secara diam-diam. Ya. Maka inilah yang dikhabarkan, kekalahan itu kemudian dikhabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab, ya, tidak marah, ya, justru beliau menunjukkan simpati kepada kaum muslimin yang telah gugur di medan pertempuran dan juga kaum muslimin yang kabur dari medan pertempuran. Artinya tidaklah dicela oleh Umar bin Khattab. Karena memang kondisinya seperti itu dan mereka kabur, tidaklah mereka kabur kecuali setelah diperintahkan oleh komandan mereka, yaitu Al-Muthanna ibn Harithah. Ya. Kemudian Imam Ibn Katsir menukilkan dari sejarawan Saif bin Umar, qala Saif bin Umar, wa kanat hadhihi al-waq'ah fi Sya'ban min sanati 13 ba'da al-Yarmuk bi 40 yawman. Ya, sejarawan Saif bin Umar menyebutkan bahwa peristiwa perang jembatan ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 13 Hijriah, kira-kira 40 hari setelah peristiwa perang Yarmuk. Wallahu a'lam. Fataraja al-muslimuna ba'duhum ila ba'din wa kana minhum man farra ila al-Madinah. Maka mulailah kembali kaum muslimin, ya, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, artinya mulai berkumpul kaum muslimin dan di antara mereka ada yang kabur ke kota Madinah. Falam yu'annib Umar an-nasa bal qala ana fi atukum. Dan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidaklah mencela mereka, bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku menjadi pendukung kalian. Jadi aku mendukung apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan, ya, dengan melarikan diri dari medan pertempuran bukanlah sesuatu hal yang salah. Bukanlah sesuatu hal yang salah. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi dengan pasukan Persia setelah perang jembatan? Ya. Maka sebagaimana yang Allah firmankan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesukaran, itu pasti ada kemudahan. Setelah kesukaran, pasti ada kemudahan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kembali membuat konflik di tengah-tengah orang-orang Persia. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan terjadi konflik yang melemahkan pasukan mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa ashgalallahu al-majus, ya, bi amri mulkihim. Wadhalika anna ahlal madain adaw ala rustum fakhala'uh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat sibuk orang-orang Majusi, membuat sibuk orang-orang Persia dengan urusan kerajaan mereka. Yang demikian itu, bahwa penduduk kota Madain, ini ibu kota Persia ketika itu, ya, mereka menggulingkan Rustum. Thumma walauhu, ya, wa adawfu ilahi al-Fairuzan. Maka kemudian mereka menggulingkan, yang melakukan kudeta kepada Rustum yang ketika itu, memegang tampuk kepemimpinan Persia secara de facto. Tapi sebagian di antara mereka tidak ridho dengan kepemimpinan Rustum ini, maka kemudian dia pun digulingkan. Wa adhafu ilaihi al-Fairuzan. Kemudian mereka mengangkat sosok bangsawan lainnya yang bernama al-Fairuzan. Wa ikhtalafu ala firqatain. Maka terpecah belahlah kekuatan orang-orang Persia menjadi dua kelompok. Yang satu pendukungnya Rustum, golongan yang satu mendukung Rustum, satunya lagi mendukung, ya, Al-Fairuzan. Maka apa yang terjadi di tengah-tengah pasukan Persia yang sedang berada di medan pertempuran? Ya, faraqibal al-furus ilal madain. Mereka pun mulai kembali menuju ibu kota. Karena terjadi konflik di tengah-tengah ibu kota, maka mereka pun kembali ke ibu kota Persia, yaitu ke kota Al-Madain. Maka di sanalah terjadi penangkapan, ya, dua panglima besar Persia. Jadi ketika mulai tercerai-berai pasukan Persia, ya, karena mereka ingin segera kembali menuju ibu kota Al-Madain, maka sebagian di antara pasukan Persia ini berhasil ditangkap oleh kaum muslimin. Dan di antara mereka ternyata ada dua panglima besarnya orang Persia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falahiqahum al-Muthanna ibn Haritha fi nafarin minal muslimin. Sebagian pasukan yang ingin kembali ke Madain, ya, berjumpa dengan al-Muthanna dan pasukannya. Fa'aradahu amirani min umaraihim fi jaishihim. Maka kemudian ternyata di antara pasukan di antara pasukan Persia tersebut ada dua panglima. Ada dua panglima dari panglima-panglima mereka. Ya, fa asaruhuma wa asara ma'ahuma basyaran katsiran. Maka segera pasukan Al-Muthanna ibn Harithah yang tersisa ini segera menawan mereka. Ya, jadi tanpa dinyana, tanpa dikira, ternyata mereka ada di antara mereka yang kabur kemudian bertemu dengan Al-Muthanna bin Harithah dan pasukannya, maka ditangkap oleh Al-Muthanna bin Harithah. Jadi mungkin mereka kembali ke kota Madain tidak dalam rombongan yang besar, tapi dalam rombongan-rombongan kecil. Maka di antara pasukan ini ada yang berhasil ditangkap oleh Al-Muthanna bin Harithah. Dan ketika itu banyak juga pasukan mereka yang berhasil ditangkap. Fadoroba a'naqahum thumma arsala Al-Muthanna ila man bil Iraq min umara'il muslimin yastamidduhum. Maka kemudian Al-Muthanna pun mengeksekusi mereka. Mengeksekusi semua pasukan Persia yang berhasil dia temui. Jadi ketika mereka dalam perjalanan ingin kabur ke kota Madain, bertemu dengan pasukannya Al-Muthanna bin Harithah, kemudian semuanya dieksekusi oleh Al-Muthanna bin Harithah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Muthanna? Ya, Al-Muthanna sebagai panglima yang baru, karena Abu Ubaid Ats-Tsaqafi telah gugur, maka Al-Muthanna melakukan konsolidasi pasukan. Jadi setelah pasukannya cerai-berai, banyak di antara mereka yang gugur dalam Ma'rakatul Al-Jisr, ya, Al-Muthanna kembali mengumpulkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Wa ba'atsa ilahi Umar kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma arsala Al-Muthanna ila man bil Iraq min umara'il muslimin yastamidduhum." Kemudian Al-Muthanna mengirimkan utusan-utusan kepada pasukan-pasukan kaum muslimin yang tersisa, ya, untuk meminta bantuan mereka, "Ayo bergabung bersama kami." Fa ba'atsu ilahi bil amdad. Maka kemudian mereka pun mengutus, ya, kepada Al-Muthanna sejumlah besar pasukan. Wa ba'atsa ilaihi Umar bin Khattab bi madadin katsir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar kepada Al-Muthanna bin Harithah. Fihim Jarir bin Abdullah Al-Bajali fi qaumihim bajilata bi kamaliha. Dan di antara pasukan yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah pasukannya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ketika itu beliau memimpin sekelompok orang dari kaumnya, yakni kaum Bajilah, ya, dengan keseluruhan mereka. Artinya seluruh kaum laki-laki yang mampu untuk berperang dari kabilahnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali semuanya ikut dikirimkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu min sadatil muslimin hatta kathura jaisuhu. Kemudian dan juga pemuka-pemuka kaum muslimin lainnya dikirimkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai kemudian mereka, ya, berkumpullah jumlah yang banyak dari pasukan kaum muslimin. Artinya mereka sudah siap kembali untuk memerangi orang-orang Persia. Ya, jadi walaupun sempat mengalami kekalahan, Al-Muthanna ibn Harithah tidak kemudian menunda-nunda untuk mengumpulkan pasukan. Begitu mereka sudah siap kembali, ya, langsung dia meminta kiriman pasukan dari daerah sekitar Irak dan juga meminta agar Umar bin Khattab mengirimkan pasukan yang baru dari Madinah. Kenapa? Karena penaklukan belum selesai. Ya, justru setelah ini pasukan kaum muslimin setelah kekalahan yang mereka alami dalam Ma'rakatul Jisr, ya, mereka semakin bersemangat untuk menaklukkan orang-orang Persia. Akibat kekalahan yang mereka derita, maka semangat mereka justru meningkat. Ya, ingin membalaskan kekalahan yang mereka dapatkan dalam pertempuran tersebut. Ya, maka insyaallah setelah ini akan terjadi peperangan yang juga luar biasa, yaitu peperangan yang disebut sebagai Ma'rakah Al-Buwaib, Ma'rakatul Buwaib. Ya, apa yang terjadi dalam peperangan tersebut insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Ya, kita bisa lihat bahwa demikianlah pertempuran. Kadang kita mendapatkan kemenangan, kadang kita berada di posisi yang kalah. Namun ketika berada di posisi yang kalah, tidaklah kemudian semangat kita untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala ini pudar. Ya, justru ini dijadikan sebagai pelecut kita untuk kembali meraih kemenangan dalam peperangan-peperangan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin yang bisa disampaikan, apakah ada pertanyaan? Hutangnya. Ya, adapun muamalah antum tanyakan kepada Ustadzuna Amin Nur Bait atau Ustadzuna Muhammad Abu Rifai insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, bertemu lagi di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.